terluka memilikimu. Karena ku takkan bisa untuk selamanya menjadi cintamu. Sesungguhnya hanya dirimu, tapi mereka tak mengerti dan menentang cinta ku denganmu. Ku telah menyerah selamanya dan mengakhiri kisah kita. Meski air matamu memang jodoh sejati yang tak sanggup berjuang cinta. Maafkan semua cintaku, ku meninggalkanmu. Semua telah nyata, kini diriku mengingkari. Sesungguhnya hanya dirimu, tapi mereka tak mengerti dan menentang cintaku denganmu. Ku telah menyerah selamanya, mengakhiri kisah kita. Meski air matamu memang pecundang sejati.